jujur kita pin hati masih dah sayang panganan bersama yang dah pernah nama menanti ulang kali kita kasih kesempatan ngana merubah tu diri. Yang anak mau peduli bikin kita mesti mau ambil keputusan. Lalu coba bunyi tiga kali tanda putus torang berkawin. Air mata tak tumpah lihat nyanda mengerti apa-apa siapa yang maksudnya rumah tangga mau jadi begini mau hancur begini tapi mungkin ini yang lebih baik pertolongan. Mama, kita dan adik baik ke bahasa Padang. Mesti mau ambil keputusan.